Ragam persembahan spesial Ramadan. Ramadan penuh ilmu. Tausiah yang menemani sahur Anda sholat dan keluarga. Bukan salat biasa, tapi salat yang didorong oleh iman. Dan di Quran surah kedua Al-Baqarah, tausiah seputar fikih. Tayang setiap hari di waktu sahur. Serial kajian sepanjang akidah. Sepanjang berkehidupan sampai dengan sekarang, jumlah yang Anda hitung itu, berapa Anda sudah memanfaatkan waktu yang Allah berikan supaya bermanfaat? Kajian seputar akidah, tayang setiap hari pada waktu ba'da subuh dan ba'da zuhur. Serial kajian spesial yang ditunggu-tunggu. Berkah Ramadan dalam kalimat Nabi, "Ughfira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari yang aku malu. Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Tayang setiap hari menjelang berbuka. Spesial tilawatil Al-Quran bersama Syekh Muhammad Salim Al-Misri. Yang akan tayang setiap hari di sela-sela kajian. Bersama Adi Hidayat Official, mari hidupkan Ramadan dengan penuh ilmu.